الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala pada poin yang kedua dari permasalahan yang ketiga dalam babul aqiqah, halqu ra'sil maulud, menggundul kepala seorang anak yang baru dilahirkan. Wa yusannu halqu ra'sihi dhakaran kana aw untha, dan disunnahkan menggundul kepala seorang anak yang baru lahir, baik anak itu laki-laki atau wanita. Dan ini yang rajih, bahwa syariat untuk menggundul kepala anak sifatnya umum untuk laki-laki dan wanita. Karena ada sebagian pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa wanita tidak digundul kepalanya. Namun keumuman dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula perbuatan sebagian sahabat, menunjukkan bahwa menggundul kepala seorang anak pada hari ketujuhnya ini sifatnya umum laki-laki, demikian pula wanita. Yauma sabi'ihi, pada hari ketujuhnya. Ba'da dzikril aqiqah, setelah menyebut tentang al-aqiqah. Wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddah, lalu bersedekah yang sesuai dengan berat dari rambut tersebut, disedekahkan seberat perak. Li hadith Ali radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil hasan bishatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengaqiqahi al-hasan dengan seekor kambing. Faqala, dan beliau mengatakan, ya Fatimah ihliqi ra'sahu, wahai Fatimah gundullah kepalanya. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah, dan bersedekahlah dengan seberat rambutnya dengan seukuran perak. Hadis hasan, dihasankan Al-Albani rahimahullah taala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Malik, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Maka di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk menggundul kepala anak. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis Salman bin Amir Ad-Dhabi radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'al ghulami aqiqatuhu fa'ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha, bahwa seorang anak itu diaqiqahi, maka alirkanlah untuknya darah, yaitu dengan menyembelih. Wa amitu anhu al-adha, dan hilangkan darinya kotoran. hilangkan darinya kotoran. Diterangkan oleh Muhammad ibn Sirin rahimahullah bahwa yang dimaksud kotoran di sini adalah rambut, menggundul kepala. Hilangkan darinya kotoran maksudnya dengan menggundul kepala. Bahkan kata Ibn Sirin rahimahullah, illam yakun al-adha halqar ra'si fala adri ma huwa. Kalaulah bukan yang dimaksud al-adha, menghilangkan kotoran itu adalah dengan menggundul kepala, maka saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan imatatul adha, menghilangkan kotoran darinya. Maka yang dimaksud menghilangkan kotoran yaitu dengan menggundul kepala anak tersebut. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Al-Muwatta bahwa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Fatimah bintur Rasul alaihi salatu wassalam, menimbang rambutnya Al-Hasan dan Al-Husain dan Zainab dan Ummu Kulthum, fatasaddaqat bizinati dhalika fiddah. Bahwa Fatimah radhiyallahu anha menimbang rambutnya Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulthum, lalu kemudian beliau bersedekah sesuai dengan beratnya perak. Maka disebutkan dalam berat ini bahwa beliau menimbang bukan hanya rambut Al-Hasan Al-Husain namun juga rambut anak wanita Zainab dan Ummu Kulthum. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan secara umum anak laki-laki demikian pula anak wanita untuk digundul kepalanya. Kemudian poin yang ketiga, tahnikul maulud, mentahnik seorang anak yang baru dilahirkan. Wa yusannu tahnikul mauludi bitamrin sawa'un akana dhakaran am untha. Dan disunnahkan mentahnik seorang anak dengan kurma. Dengan kurma, sama saja apakah anak itu laki-laki atau wanita. Wa tahniku, yang dimaksud at-tahnik huwa maghud tamri, mengunyah kurma. Jadi orang dewasa mengunyah kurma, dia yamdok, dia mengunyahnya. Wa dalku hanakil mauludi bihi, lalu kemudian menggosokkan ya apa yang sudah dikunyah itu dari kurma itu, diambil lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulut anak di bahagian al-hanak, langit-langitnya digosokkan di sana ya, agar kemudian ada bahagian dari manisnya kurma tersebut yang masuk ke dalam, yakni bercampur dengan air liur anak tersebut lalu kemudian masuk ke dalam tubuh anak itu. Hatta yanzila syai'un minhu ila jawfih, agar masuk sesuatu dari kurma tersebut ke dalam perut anak tersebut. Ini yang dimaksud tahnik. Dan at-tahnik merupakan amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan sebagaimana yang beliau sebutkan. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil ittifaq al-ulama, kesepakatan para ulama tentang disunnahkannya, disukainya mentahnik seorang anak ketika awal dilahirkan. Jadi ketika awal dilahirkan, sebelum dimasukkan ke dalam perutnya ASI, ditahnik terlebih dahulu. Ditahnik terlebih dahulu. Li hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, wulida li ghulamun, bahwa lahir dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki. fa'ataitu bihi nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pun mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam sambil membawanya. Fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak tersebut dengan nama Ibrahim. Lalu kemudian beliau mentahniknya dengan menggunakan kurma. Mentahniknya dengan kurma. Muttafaqun alaih. Wa hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yu'ta bis-sibyan wa yuhannikuhum. Dan hadith Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak-anak kecil dan Nabi alaihi salatu wassalam mentahnik mereka. Mentahnik mereka, anak-anak tersebut. Maka di sini menunjukkan adanya asal dari syariat tahnik. Bahwa tahnik merupakan amalan yang disunnahkan. Para ulama menyebutkan apa hikmah disyariatkannya at-tahnik. Ada sebagian mengatakan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah untuk membiasakan anak tersebut makan agar dia dapat merasakan mana sih yang namanya makanan. Namun sebagian para ulama mengkritik waktu makannya anak itu masih lama, masih ada proses di mana dia mengkonsumsi ASI terlebih dahulu, makannya masih lama. Jadi tidak ada kaitannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa dimasukkan yang pertama kali ke dalam mulut anak tersebut kurma sebab diharapkan anak tersebut menjadi seorang mukmin, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kondisi seorang mukmin seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma yang tidak berguguran daun-daunnya. La yasqutu waraquha wa innaha lamathalul mu'min. Perumpamaan seorang mukmin yang selalu memberi manfaat. Sehingga diharapkan dengan dimasukkannya kurma sehingga dia senantiasa memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi seorang mukmin yang saleh. Walhasil tidak ada hadis yang jelas yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebab dianjurkannya tahnik. Yang ada hanya ta'lil di mana para ulama berusaha untuk mengetahui apa hikmah dari amalan tahnik tersebut. Walhasil apakah itu benar atau tidak benar yang disebutkan oleh para ulama, yang jelas asal hukum tahnik adalah sunnah. Asal hukum tahnik adalah sunnah. Dan jika memungkinkan tahnik dengan kurma. Jika memungkinkan. Namun kalau misalnya tidak ada kurma, sebagian para ulama mengatakan memakai rutab. Rutab, kurma muda. Kalau tidak ada, maka dengan sesuatu yang manis. Ya, yang sebaiknya madu. Madu pengganti kurma dimasukkan ke dalam mulut anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Namun di sini ada satu hal yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa kebiasaan anak-anak yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang baru lahir itu dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu ditahnik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian ingin memetik faedah bahwa ini menunjukkan dianjurkannya yang mentahnik dari kalangan orang-orang yang saleh. Mentahnik dari kalangan orang-orang yang saleh, membawanya kepada orang yang saleh. Namun ini dibantah oleh para ulama sebab para sahabat membawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena status beliau sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam yang tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasulullah dari kalangan para sahabat atau kaum muslimin secara umum. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki keistimewaan yang berbeda dengan yang lainnya. Athar-athar, bekas-bekas dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan seorang mengambil berkah darinya, termasuk dari bekas air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentahnik dan para sahabat membawa anak-anak mereka untuk ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengharapkan barokah bertabarruk dengan air liurnya Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk dimasukkan ke dalam mulut anak tersebut. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka tidak dianjurkan untuk membawa anak itu kepada orang yang dianggap saleh selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Terlebih lagi terkadang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak dikehendaki dari penyakit hati. Ya, ketika ada orang membawakan kepadanya anaknya karena dia menganggap bahwa orang tersebut saleh, khawatir justru ini akan merusak keimanan seorang yang mentahnik yang dianggap saleh tersebut. Jangan sampai dia lupa diri, berarti saya ini dianggap saleh, saya ini orang saleh, orang pada berdatangan kepada saya. Ya, waliyadzubillah, akhirnya tertipu dengan dirinya. Wallahul musta'an. Seperti keadaan sebagian menganggap dirinya wali, menganggap dirinya waliullah dari kalangan sufiyah. Alasannya kenapa dianggap waliullah? Karena setiap yang menjadi caleg, yang ingin mencalonkan dirinya menjadi presiden atau menjadi pemimpin datang kepadanya. Dan itu ciri-ciri waliullah katanya. Ciri-ciri waliullah. Akhirnya lupa diri. Menganggap bahwa seperti itulah keadaannya, dia orang yang saleh. Buktinya orang-orang pada datang kepadanya, orang-orang minta berkah darinya. Ya, kalau dia berjalan, para santrinya atau para pengikutnya menaruh surban di bawahnya, lalu dia berjalan dianggap itu sebagai berkah. Ya, atau ada seorang yang kurang kuat hafalannya, akhirnya datang kepada kiainya. Dibuka mulutnya lalu Pak Kiainya ini memasukkan lendirnya ke dalam mulut santrinya. Ya, lebih parah lagi kalau Pak Kiainya sedang flu. Ah, yang dimasukkan bukan hanya sekedar air liur tapi ada tambahan-tambahannya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tidak dikiaskan kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila ada seorang anak lahir, orang tuanya yang mentahnik atau orang yang ada di dekatnya yang memungkinkan untuk mentahnik, tidak mengapa insyaallah taala. Baik, sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.